Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmati beliau, babun al-khadimu yuznib, bab seorang pelayan itu melakukan dosa. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana cara kita menyikapi dosa yang dilakukan oleh pelayan kita. Barakallahu fikum. Alal Imamul Bukhari haddatsana Ahmad ibnu Muhammad, berkata Imam Bukhari telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Muhammad, Ahmad ibnu Muhammad ibnil Walid, ibnul Walid Uqbah, ya, ibnul Walid Uqbah ibni Al-Arzaq, ibni Al-Arzaq. Ibni Amr Al-Ghassani. Beliau memiliki dua kunyah, Abu Muhammad wa Abul Walid. Abu Muhammad wa Abul Walid. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga boleh-boleh saja seorang punya kunyah lebih dari satu. Barakallahu fikum. Iya. Ketika bujang, kunyahnya Abu Muhammad. Ketika sudah menikah, punya anak namanya Al-Walid. Jadi Abul Walid. Tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Baik. Thiqatun. Beliau rawi yang thiqah. Qala haddathana Dawud ibnu Abdirrahman, berkata Ahmad telah menghabarkan kepada kami Dawud bin Abdurrahman Al-Attar. Al-Attar. Ain ta alif ra. Al-Attar. Abu Sulaiman Al-Makki. Thiqatun. Beliau rawi yang thiqah. Walam yathbut anna ibn Ma'in takallama fihi. Walam yathbut anna ibn Ma'in takallama fihi. Dan tidak tetap bahwasannya Ibnu Ma'in berbicara miring tentang beliau. Barakallahu fikum. Itu isyarah dari Al-Hafidh menunjukkan penukilan sebagian pihak yang menyatakan bahwasannya Ibnu Ma'in itu menjarah beliau tidak sahih. Iya, asarnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga beliau rawi yang thiqah. Qala sami'tu Ismail, berkata Daud, aku mendengarkan dari Ismail, wahwa ibnu Katsir, Ismail ibnu Katsir, Al-Hijazi, Abu Hashim, Saduqun. Beliau rawi yang saduq. Barakallahu fikum. An Asim ibni Laqiyat ibni Sabirah. Dari Asim bin Laqit bin Sabirah. Tayyib. Asim ini putranya sahabat Laqit ibni Sabirah. Asim siqah. Barakallahu fikum. An abihi, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Abdullah Lampung. Sobiro. Sabaro. Hah? Siapa? Laqit bin Sobiro. Barakallahu fikum. Sahabiyun jalil. Iya. Wafidun bani Al-Muntafiq. Beliau ini adalah utusan dari Bani Al-Muntafiq. Barakallahu fikum. Yang diutus untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kisah pengutusan beliau dinukilkan di dalam hadis ini. Qala, beliau mengatakan, intahaitu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya pun berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipotong kisahnya. Jadi sebelumnya, barakallahu fikum, beliau bersama teman-temannya datang ke rumah Nabi dalam keadaan Rasul tidak di rumah. Ya. Barakallahu fikum. Akhirnya, barakallahu fikum, mereka ke rumahnya Aisyah. Siapa tahu Rasul ada di sana. Barakallahu fikum. Di sana Rasul juga belum datang, dan Aisyah memberikan jamuan seadanya kepada rombongan. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian tidak lama setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun datang. Barakallahu fikum. Oleh karena itu beliau mengatakan, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kami pun berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa dafa'a ar-ra'i fil murahi sukhlatan. Ketika itu ada seorang pengembala meletakkan sukhlah. Sukhlah itu waladusyat. Iya. Anak kambing yang baru lahir. Barakallahu fikum. Tayyib. Masih kecil. Filmurah. Filmurah. Barakallahu fikum. Maudi'un taruhu ilaihi al-mashiyah. Murah itu adalah maudik, sebuah tempat. Taruhu ilaihi al-mashiyah, di mana hewan ternak itu bisa berteduh padanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, mungkin sejenis kandang gitu ya. Jadi ada seorang pengembala meletakkan seekor anak kambing, barakallahu fikum, di dalam kandangnya. Baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yang itu dipotong, barakallahu fikum, oleh Imam Bukhari, Rasul meminta sang pengembala tadi untuk menyembelihkan seekor anak kambing untuk Rasul. Ya, Rasul bertanya kepada sang pengembala tadi, ya, tayyib, barakallahu fikum, apa yang barusan lahir? Kemudian barakallahu fikum, sang pengembala bilang, ada seekor anak kambing wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, idbah lana makanah. Tolong sembelihkan seekor anak kambing sebagai ganti dari anak kambing yang lahir tadi. Paham ya? Baik. Barakallahu fikum. Kemudian terlihat sang barakallahu fikum pengembala tadi agak sedikit berat gitu ya. Barakallahu fikum. Rasul memerintahkan dia menyembelih seekor kambing untuk menjamu tamu yang baru datang. Barakallahu fikum. Tayyib. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul melihat sang pengembala tadi nampak keberatan dengan permintaan Rasul, barakallahu fikum, Rasul pun mengatakan, "La tahsibanna." Iya, enggak usah dihitung-hitung kambing yang lahir itu berapa. Walam yakul la tahsabanna. Rasul tidak mengatakan janganlah kamu menduga, barakallahu fikum, tayyib, dengan dugaan yang jelek. Rasul mengatakan, innalana ghanaman mi'ah, kami punya 100 ekor kambing, la nuridu antazida, kami enggak pengen dia bertambah, cukup 100, lahir 1, potong 1, lahir 1, potong 1, sehingga apa? Jumlahnya stabil 100. Barakallahu fikum. Baik. Baik kan ya? Fa idza jaa ar-ra'i bi sukhlatin dzabahna makanaha syatan. Apabila pengembala yang kami pekerjakan ya membawa seekor anak kambing yang baru lahir, maka kami sembelih kambing yang lain sebagai gantinya. Amin ya. Itu kata Rasul. Kambing itu tidak usah dihitung-hitung. Iya. Kami punya 100 ekor dan tidak pengen kami bertambah lebih dari itu. Sehingga kalau lahir satu yang sudah gede disembelih. Lahir lagi, disembelih lagi. Barakallahu fikum. Tayyib. Setelah itu baru sang pengembala barakallahu fikum mengungkapkan alasan kenapa dia merasa keberatan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dalam riwayat yang lain, innali al-mar'ah. Iya, Rasul, saya itu punya seorang istri, fi lisaniha syai'un, yang lisannya itu ada sesuatu, ai al-badha'ah. Iya, lisannya itu barakallahu fikum keji. Dalam artian istrinya ini, wah kalau sudah ngomel gitu ya, sudah merepet-repet, wah sudah bikin gendang telinga itu pecah barakallahu fikum. Dia khawatir kalau anak kambingnya disembelih satu untuk tamunya Rasul, bisa-bisa pulang ke rumah masalah besar bertemu dengan sang nyonya. Gitu ya. Wah, bisa lisanya Masya Allah. Iya, enggak ada titik, enggak ada koma, enggak berhenti-henti, bagaikan sepur. Ya, yang panjang barakallahu fikum. Baik, paham ikhwan ya? Itu disebutkan dalam riwayat Ahmad, barakallahu fikum. Baik. Maka setelah itu Rasul mengatakan, "Fakana fi maqal." Dan di antara yang Rasul ucapkan kepada sang pengembala, la tadrib dha'inaka kadarbika ammataka. Jangan kamu pukul dha'inah. Dha'inah ay al-mar'ah. Maksudnya istri. Barakallahu fikum. Yuqalul mar'ah al-dha'inah. Istri dikatakan atau diistilahkan dengan dha'inah li'annaha tad'unu ma'az-zawj. Li'annaha tad'unu ma'az-zawj. Dikarenakan istri itu tinggal satu atap dengan suaminya. Barakallahu fikum. Tayyib. Makanya diistilahkan dengan dha'inah. Jangan kamu pukul orang yang tinggal satu atap denganmu. Maksudnya istri. Barakallahu fikum. Seperti kamu memukul budak wanita yang kamu miliki. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini juga dipotong oleh Imam Bukhari. Barakallahu fikum. Wa illa lafaz secara sempurna dalam riwayat Ahmad, Rasul mengatakan fa'idha. Ya, kalau memang istrimu itu lisannya kotor, ya, lisannya itu barakallahu fikum keji dan yang semisal daripada itu, kamu nasihati baik-baik. Iya, barakallahu fikum. Fa'in takun atau fa'in yakun fiha khairun. Tayyib. Fa tastaqbil. Kalau memang perempuan itu adalah perempuan yang baik, dia mesti akan menerima nasihatmu. Barakallahu fikum. Itu bimbingan Rasul. Baik, nasihati baik-baik, dilihat. Kalau memang istrimu itu adalah istri yang baik, istri yang salihah, gampang menerima nasihat suami. Itu ya. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan, wala tadrib dha'inaka kadarbika umaitaka. Lanjutannya yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Maknanya, kalau memang istrimu itu sudah tidak mempan dinasehati, maka Rasul mengingatkan, ya, jangan kamu pukul seperti kamu memukul budak wanita yang kamu miliki. Paham ikhwan? Kemudian setelah itu sang pengembala bertanya ke masalah yang lain. Fa akhbirni anil wudu. Iya, tolong beritakan kepadaku bagaimana wudu itu. Maka Rasul barakallahu fikum mengatakan dengan lafaz yang lengkap dalam riwayat Ahmad, Rasul mengatakan asbighil wudu. Sempurnakan wudumu. Ya, dalam berwudu harus sempurna, serius barakallahu fikum. Ya, enggak main-main, enggak males-malesan. Ya, kelihatan ihtimam, asbir. Disempurnakan barakallahu fikum. Paham ya? Jangan kelihatan males-malesan wudu cuman ini aja barakallahu fikum ya. Gitu ya. Barakallahu fikum, telinga cuman, hidung cuman. Nah, barakallahu fikum. Asbiril wudu. Kata Rasul. Iya. Baik. Kemudian setelah itu, wa khallil bainal asabi', dan kamu sela-selai jari-jemari itu ketika berwudu. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan, fa baligh fil istinsyaq. Illa antakuna sha'iman. Dan hendaknya kamu serius dalam istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Barakallahu fikum. Dihirup ya ke dalam. Baik, bukan seperti yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin. Memasukkan air ke hidung cukup. Nah, gitu ya. Pernah lihat? Kalau di luar antum akan sering mendapati. Itu kalaupun yang membasuh, memasukkan air ke hidung. Ada juga yang tidak sama sekali. Paham ikhwan ya? Baik. Itu menyelisihi sunnah Rasul. Yang disunnahkan oleh beliau, dihisap ke dalam. Barakallahu fikum. Sakit Ustaz. Iya. Itu mata saya langsung mengeluarkan air mata. Ya, itu di awal-awal. Ya, Anda belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, itu justru barakallahu fikum memiliki banyak faedah. Tayyib, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya yang namanya setan itu sembunyi di bagian pangkal hidung itu. Barakallahu fikum ya. Tayyib, di antaranya untuk mengusir setan barakallahu fikum dan juga untuk membuat hidung Anda bersih barakallahu fikum. Itu secara ilmu kesehatannya. Secara syar'inya itu di antara salah satu upaya untuk mengusir setan barakallahu fikum. Baik. Iya. Sebutkan oleh Imam Bukhari fa iza istan syaqta fabaligh, dengan lafaz yang sedikit berbeda. Apabila kamu melakukan istinsyak, memasukkan air ke hidung, maka hendaknya serius, bersungguh-sungguh. Illa antakuna shaiman, kecuali kalau Anda dalam keadaan berpuasa. Tidak perlu dalam-dalam, ya, secukupnya saja. Barakallahu fikum. Hadis ini barakallahu fikum, sisi keterkaitan dengan bab, dari sisi barakallahu fikum, pertanyaan sang pengembala tadi bahwasanya istrinya itu memiliki lisan yang jelek. Ya, dan yang namanya istri di dalam syariat itu khadimuz zauj. Ya, istri itu adalah pelayan bagi sang suami. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat barakallahu fikum, wattaqu fin nisa fa innahu awanin lakum. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dalam mensikapi istri-istri kalian, dikarenakan mereka itu bagaikan tawanan bagi kalian. Ayuhan ya. Taib. Barakallahu fikum. Sehingga mana ucapan Rasul, walaupun istri itu kedudukannya seperti tawanan, iya, seperti pelayan bagi kalian, wattaqu finnisa. Kalian harus berhati-hati dalam menyikapi mereka. Maknanya bukan berarti semena-mena, bukan berarti seenaknya bagi seorang suami untuk menghantam dan menghajar istrinya. Kan statusnya seperti tawanan, seperti pelayan. Jadi terserah saya. Tidak. Barakallahu fikum. Baik, itu yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang kedudukan istri itu barakallahu fikum, tayyib, di hadapan sang suami, ya, sedemikian rupa, bukan berarti syariat mengizinkan bagi sang suami untuk bertindak semena-mena kepada sang istri. Barakallahu fikum. Tayyib, paham ya kawan? Itu sisi keterkaitan antara bab dengan hadis. Ya, bagaimana kalau pelayan Anda itu berbuat dosa. Barakallahu fikum. Hadis ini sebenarnya barakallahu fikum merupakan salah satu contoh penerapan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Iya, wallati takhafuna nushudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil mabaji wadribuhunna. Dan bagi para suami yang mengkhawatirkan nusyuz, pelanggaran istri-istri mereka, maka hendaknya sang suami menasehati. Itu tahapan pertama. Baiklah ya. Di sini barakallahu fikum, Allah menggunakan ibarat barakallahu fikum wa'adzah, mau'idzah. Yang namanya mau'idzah barakallahu fikum itu bukanlah dengan bentuk ucapan yang syadid. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya Ibad Ibnu Sariyah, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idzatan muwaddi'. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib, kemudian dzarafat minhal uyun. Ya, di mana nasihat itu barakallahu fikum sangat mengena, sehingga mata itu akan mengucurkan air mata, sehingga itu bobitnya dalam memberikan nasihat kepada istri, sehingga dengan ucapan yang lemah lembut, kata-kata yang menyentuh hati dan jiwa. Paham ya? Sehingga ketika menyikapi kesalahan seorang istri, sudah saya nasihati ya Ustaz. Bagaimana kamu cara menasihatinya? Ya sudah tak bilang. Ya. Ya hadza. Wah, gitu ya. Hadza haram. Iya. Ini haram. Jangan lagi kamu lakukan. Gitu. Dengan nada yang tinggi, barakallahu fikum. Iya. Atau dengan cara memberikan lakop-lakop, ya, yang tidak bagus, dasar perempuan. Gitu ya. Enggak tahu diuntung. Nah, gitu bahasanya ya. Atau dasar perempuan tayyib, bodoh, sapi, atau misal dengannya barakallahu fikum. Sudah saya nasihati. Iya. Jangan melakukan yang demikian, itu perkara yang haram, barakallahu fikum. Tapi dia enggak mau menerima ya Ustaz. Wah, berarti yang salah itu bukan hanya istri Anda saja. Iya, tapi Anda juga salah dalam menerapkannya. Yang namanya nasihat, barakallahu fikum, yang disebutkan di dalam ayat adalah dengan mau'izah. Yang namanya mau'izah itu adalah ucapan yang menyentuh, barakallahu fikum. Ucapan yang lembut. Iya. Barakallahu fikum. Insyaallah antum tahu semua ya, ucapan-ucapan yang menyentuh jiwa dan hati. Baik. Paham ya, Khan? Itu tahapan yang pertama. Iya, dinasihati dengan baik, dengan lembut. Barakallahu fikum. Baik. Kalau masih enggak mempan, gitu ya. Barakallahu fikum. Maka setelah itu agak diperkeras tindakannya. Yaitu apa? Wahjuruhunna fil mabaji. Sang istri tadi diboikot. Tetapi memboikotnya hanya di rumah. Itu yang disebutkan dalam ayat. Sehingga barakallahu fikum, pemboikotan itu tidak dilakukan di luar rumah. Sehingga ketika di luar rumah ya seperti nampak biasa-biasa saja. Di luar masih boncengan di motor, masih boncengan sepeda, naik becak bareng-bareng gitu ya. Nah, padahal ini sedang perang dingin, barakallahu fikum. Tapi orang luar, mertua, orang tua melihatnya kok aman-aman saja, enggak ada masalah. Padahal bagikan api dalam sekam. Paham ya? Wah, kalau di rumah orang tua atau mertua ya senyum-senyum saja sama istrinya. Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Sudah pulang di rumah, wah, mulai ya. Masing-masing pasang muka singa. Wah, barakallahu fikum. Artinya apa? Terjadi lagi pemboikotan tadi. Barakallahu fikum. Paham ya, ikhwan? Itu yang pertama ketentuan al-hajr. Iya. Kemudian juga barakallahu fikum, yang namanya al-hajr itu tidak diperlihatkan kepada al-aulad, anak-anak. Ikhwan ya? Tayyib, barakallahu fikum. Sehingga bukan termasuk barakallahu fikum bimbingan syar'i orang tua tengkar di depan anak-anaknya. Iya, itu termasuk menyelisih syar'i. Iya. Suami istri ribut, barakallahu fikum, tengkar di hadapan anak-anaknya. Anak-anaknya semuanya pada nangis-nangis, barakallahu fikum. Itu tidak benar. Sehingga yang namanya peristiwa atau prinsip hajar itu barakallahu fikum hanya berlangsung pada suami istri. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Anaknya bilang, "Bi, kok enggak tidur di kamar sama Umi? Panas di kamar." Gitu ya. "Enak di ruang tengah saja." Tayyib, "Kok panas, Bi?" "Enggak tahu kok panas ya." Gitu. Paham kan ya? Ya sudah. Ya, aku tidur sama Abi ya. Ya, enggak apa-apa sini. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga jangan diperlihatkan, "Bi, kenapa enggak tidur di kamar?" "Enggak tahu tuh, umimu payah." Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga nampak kepada sang anak tidak diperkenankan. Barakallahu fikum. Itu ketentuan al-hajr. Barakallahu fikum. Untuk waktunya tidak ada batasan minimal. Sampai terlihat barakallahu fikum perubahan pada sang istri, barakallahu fikum. Dan bentuk hajar juga bermacam-macam, disesuaikan. Ada yang mengatakan dengan tarku jima, iya, tidak berhubungan dengan sang istri. Ada yang mengatakan tetap berhubungan, tetapi seperlunya sang suami. Kalau sang suami pengen, silakan. Kalau suami enggak pengen, enggak dia laksanakan. Paham ya? Baik, barakallahu fikum. Itu yang dijelaskan oleh mereka. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, untuk tahapan yang ketiga adalah wadribu hunna. Iya, setelah diboikot, kok enggak ada pengaruh sama sekali, enggak ada perubahan sama sekali, ini perempuan tetap saja keluyuran dari rumah tanpa izin, barakallahu fikum. Ya, ngerumpi sana, ngerumpi sini, barakallahu fikum. Gak jelas keluar sama siapa. Wah, itu ya, barulah sampai pada tahapan yang ketiga, yaitu dipukul, barakallahu fikum. Dan untuk memukul, barakallahu fikum, dengan kriteria, barakallahu fikum, yang pertama tidak boleh memukul bagian wajah. Iya. Karena Rasul mengatakan wala tuqabbih wala tadribul wajha. Kamu, barakallahu fikum. Tayyib, jangan Anda menjelekkan istri Anda dan jangan Anda memukul bagian wajah. Barakallahu fikum. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, darban ghairu mubarrih, memukulnya tidak boleh dengan pukulan yang membekas. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga memukul seorang istri seperti memukul maling begitu ya. Wah, babak belur istrinya, bengep-bengep, barakallahu fikum. Itu zalim namanya. Paham ya, ikhwan? Baik, itu ketentuannya, barakallahu fikum. Dan ini disebutkan oleh mereka, barakallahu fikum, itu apabila pukulan berfaedah atau bermanfaat. Iya. Kalau Anda melihat ini perempuan kalau semakin dipukul semakin menjadi-jadi, enggak usah dipukul. Ingat ya? Baik, karena Anda tahu karakter istri tersebut, barakallahu fikum. Iya, ini istri dulu mantan atlet, ya. Karate. Sabuk hitam, wah saya nggak pernah belajar silat, ya. Kalau saya pukul, wah bisa tarung nanti ya, wah bisa kalah saya. Barakallahu fikum. Dan tahu perempuan ini memang perempuan, barakallahu fikum, temperamen, iya. Nggak satu dua perempuan yang berantem sama dia dipukulin sampai bengep-bengep, barakallahu fikum. Laporan tetangga ya, pak istri bapak mukulin istrinya bapak fulan, dilaporin, wah daripada kasus ya, barakallahu fikum. Ya sudah, enggak usah dipukul. Paham ikhwan ya? Tayy, barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh mereka para ulama. Terus tahapan selanjutnya, barakallahu fikum, adalah baru setelah itu meminta pihak luar. Ya. Sehingga dalam menyikapi, barakallahu fikum, balada rumah tangga itu enggak langsung tersebar keluar, tapi harus berupaya ditangani oleh suami istri saja sebisa mungkin. Jangan sampai masalah rumah tangga terdengar oleh orang luar, iya, mertua, orang tua, kakak, paman, dan yang semisal dengannya, sebelum Anda berupaya terlebih dahulu dengan upaya-upaya tadi. Paham ikhwan ya? Nah kalau sekarang kasusnya rumah tangga kaum muslimin karena gak punya agama, ya itu, iya, baru ada masalah kecil sudah sang istri laporan sama ibunya, bu, suamiku gini gini gini gini, gitu ya. Udah orang tuanya pusing, cemas, gitu ya. Sang suami juga laporan kepada orang tuanya, pak, istriku itu gini gini gini gini. Masing-masing pihak laporan. Nah itu tidak bagus, barakallahu fikum. Iya, menyelisihi bimbingan syar'i, barakallahu fikum. Tetapi yang tepat, dilakukan dulu upaya-upaya yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Kalau sudah tidak mampu, barakallahu fikum, baru dipraktekan dalam ayat yang lain. Fa'in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Iya. Kalau memang kalian khawatir terjadinya perpisahan antara suami istri, sudah tidak bisa lagi dengan tahapan-tahapan tadi, baru diutus seorang hakim dari pihak sang suami dan seorang hakim dari pihak istri. Rundingan pihak keluarga. Gimana ini enaknya anak-anak kita ini. Dan keputusan di tangan mereka. Kalau mereka mengatakan, pisah. Sudah pisah. Walaupun suaminya mengatakan, oh enggak, saya masih cinta. Oh, enggak bisa. Dalam syariat, hukuman diserahkan kepada sang hakim tadi, barakallahu fiik. Iya. Kalau sang hakim mengatakan, pisah sudah. Kalian, nampaknya kalian itu tidak cocok lagi. Ya sudah, bisa. Tapi kalau sang pihak keluarga mengatakan, ya kita coba. Ya dinasihati, dikumpulkan. Suami istri tadi dinasihati. Ya, kamu sebagai suami enggak boleh bertindak semena-mena, tunaikan kewajibanmu. Iya, Pak. Gitu. Kamu sebagai istri jangan seenaknya, suami dilayani. Iya, Pak. Nah, sudah kita lihat. Ya, gimana prakteknya suami istri tadi? Di depan wali mengatakan iya iya, enggak tahu di belakang. Paham Ivan ya? Barakallahu fikum. Itu bimbingan syar'i. Al-muadzin yu'adzin awalan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, afwan Ustaz, boikot itu apa? Baik. Boikot itu adalah barakallahu fikum menjaga jarak dari orang yang diboikot, gitu ya. Dengan cara tidak berbicara dengan dia, barakallahu fikum, tidak bergaul dengan dia dan berupaya menjauhi orang tersebut. Itu namanya hajar, at-tarku, barakallahu fikum. Baik, afwan ya. Kalau bahasanya agak aneh, barakallahu fikum. Apakah dibenarkan niat seorang ketika mondok untuk menyenangkan hati orang tua dan menghilangkan kebodohan dari dirinya? Tayyib, enggak apa-apa. Sehingga dalam amalan yang satu dia miliki dua niatan yang baik. Yang pertama untuk menghilangkan kebodohan, yang kedua untuk membahagiakan orang tuanya. Enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Apakah boleh bagi kita untuk menentukan sifat seorang dengan melihat sesuatu dari anggota tubuhnya? Dilihat anggota tubuhnya, dari situ akan dipahami wataknya. Matanya sipit, orangnya licik ini. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Dilihat tangannya lebar. Wow, berarti orangnya ini dermawan. Itu ya. Barakallahu fikum. Nah, tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Paham ya? Baik. Tidak ada secara syar'i tinjauan yang demikian barakallahu fikum. Justru barakallahu fikum, kita menilai seseorang dari zahirnya. Adapun masalah batin seseorang itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu kebiasaannya orang-orang barakallahu fikum kufar. Iya, ilmu yang demikian. Taib. Menilai karakter seseorang dari bentuk tubuhnya. Dan itu tidak benar. Baik. Apakah dibenarkan seorang santri mencari ranking atau peringkat untuk membahagiakan kedua orang tuanya? Diubah niatnya. Ya. Membahagiakan orang tua barakallahu fikum bukan dengan ranking satu. Paham ya? Tetapi membahagiakan orang tua Anda dengan akhlakul karimah. Paham ya, Ikhwan? Jadi Anda jangan salah persepsi atau pemahaman orang tua itu akan senang atau bangga kalau anaknya ranking satu. Tidak. Dalam keadaan akhlaknya bobrok. Iya. Dia ranking satu tapi suka berantem. Dia ranking satu barakallahu fikum suka tayyib mencuri. Iya. Dia ranking satu suka kabur barakallahu fikum dan semisal daripada itu. Iya. Ranking satu hanya nilai namun tidak bisa terbukti secara lapangan barakallahu fikum. Baik. Dan yang antum ketahui di mahat kita ini barakallahu fikum yang menjadi tolak ukur bukan nilai. Tetapi adalah praktek antum sehari-hari. Iya. Kalau antum pintar, pandai tapi akhlak antum jelek, kartu merah. Iya, dan itu sudah antum dapati. Ya, Pak ya. Iya, barakallahu fikum. Mereka-mereka yang hengkang dideportasi dari mahat ini, gak semuanya orang-orang yang EQ-nya itu jongkok. Tapi dikenal sebagai seorang talib yang pinter, cerdas, hafalannya kuat. Tapi gara-gara akhlaknya yang jelek, barakallahu fikum, deportasi. Iya, hengkang sana. Barakallahu fikum. Paham ya, kawan? Sehingga membahagiakan orang tua itu bukan nilai ranking satu. Tetapi Anda buktikan dengan perubahan akhlak Anda yang semakin membaik, ya, di hadapan orang tua barakallahu fikum. Berapakah usia Ustaz? Jangan tanya itu ya. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menghilangkan penyakit isyak? Ini yang terakhir. Ya, bagaimana cara menghilangkan penyakit isyak? Apa isyak itu, Ikhwan? Kasmaran, jatuh cinta, atau yang semisal dengannya. Cara menghilangkannya, barakallahu fikum. Yang pertama, Anda harus membuang semua file-file yang berkaitan dengan dia. Ya, barakallahu fikum. SMS, surat, foto, barakallahu fikum. Semua kenangan-kenangan terkait dengan dia dihapus. Ikhwan ya. Baik, jangan sampai ada sesuatu yang berkaitan dengan dia. Barakallahu fikum. Baik. Pak Ikhwan, ini peci dulu dikasih sama si fulana. Baik, kalau itu bisa mengganggu pikiran, sudah kasihkan sama orang rumah. Iya, enggak mau pakai peci ini. Kenapa? Kalau pakai peci ini ingat sama si dia. Barakallahu fikum. Ya, itu tahapan yang pertama. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan dia, barakallahu fikum, musnahkan, ya. Itu kalau bisa dimusnahkan, barakallahu fikum. Baik. Yang penting singkirkan dari hadapan Anda. Paham? Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, adalah addu'a. Ya, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk taib dilupakan dari si dia, barakallahu fikum, dan meminta kepada Allah agar diberikan konsentrasi dalam belajar. Setelah itu sibukkan diri dengan amal ibadah. Ikhwan ya, taib dengan sholat-sholat sunnah, dengan puasa-puasa sunnah, barakallahu fikum. Sibukkan diri dengan ilm. Kalau memang Anda serius, gitu ya, punya niatan ke arah sana, insya Allah akan diberikan kemudahan. Tetapi kalau Anda setengah-setengah, atau justru lebih berat ke arah sana, Anda yakin Anda tidak akan bisa bertahan lama di sini. Paham Ikhwan ya? Mesti akan kaburnya. Kalau Anda di sini dalam keadaan hati Anda setengah di sini, setengah lagi bersama dia. Paham ya? Baik. Dan Anda gak mau secara tuntas menyelesaikan masalahnya, Anda yakin tidak akan bertahan lama. Paham ya, Ikhwan? Baik. Itu diantara kiat-kiat untuk menghilangkan penyakit isyak. Paham ya, Ikhwan ya? Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nektafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Hafizakumullah.